بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang sangat besar. Di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan kesehatan, kemudian kenikmatan waktu luang. Karena di antara dengan dua kenikmatan tersebut, seorang hamba akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai keadaan orang-orang yang manakala mereka berupaya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan mampu menghitungnya, karena sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Artinya, jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, dan sesungguhnya kebanyakan manusia mereka suka berbuat kezaliman dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua kenikmatan ini, ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, itu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, banyak orang yang melalaikannya. Dalam artian mereka sibuk dengan dunianya sehingga melalaikan daripada mencari ilmu, menimba ilmu, menuntut ilmu, sehingga mereka dalam keadaan di atas penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit kebodohan. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, ni'matani maghburun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan yang manusia kebanyakan mereka lalai dari keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu, ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kita senantiasa hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang sangat besar tersebut. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum, dan bahkan saudara-saudara kita ahlu sunnah wal jamaah secara khusus, mereka ingin mencari ilmu, ingin menimba ilmu, namun Allah Ta'ala tidak berikan kesempatan sehingga tidak mampu untuk menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu tersebut. Atau sebaliknya, banyak di antara mereka yang punya kemampuan, waktu yang sangat luang, namun mereka sakit, tidak memiliki kesehatan, sehingga tidak mampu melangkahkan kakinya menuju majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis Al-Quran dan As-Sunnah. Karena walaupun sebagaimana atau walaupun bagaimanapun besarnya atau kecilnya, orang ketika datang di majlis ilmu, datang di majlis ilmu yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mungkin dia faham ataukah tidak faham yang disampaikan. Ketika dia meniatkan dalam rangka untuk menempuh perjalanan tersebut, sungguh dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan dipermudah jalan menuju surga. Yang mana hadis ini tidak asing lagi di telinga kita. Hadis yang sahih rawahu Muslimun dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka sungguh Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi maupun yang semisalnya. Kita bisa menempuh jarak yang sangat jauh, mungkin dengan motor, atau dengan mobil, atau dengan yang lainnya. Namun banyak di antara manusia yang mereka lalai dan tidak mau menyempatkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu syar'i Al-Qur'an wa sunnah wal iyad billah. Itu yang kita sayangkan. Kalau kita perhatikan bagaimana sejarahnya para salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in, dan para salafun salih, mereka dalam berjuang untuk demi mendapatkan ilmu, demi mendapatkan satu hadis atau dua hadis, mereka rela meninggalkan kampungnya sebulan, dua bulan dan semisalnya. Waktu itu kalau kita perhatikan, tidak ada kendaraan seperti sekarang. Mungkin waktu itu hanya berjalan kaki, atau sebagian mereka mengendarai kuda, atau keledai, atau yang semisalnya. Namun, ayuhan nas, ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kemudahan-kemudahan, sarana-sarana untuk menempuh perjalanan tersebut. Kemudian berikutnya, ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah taala kita harapkan barakah dan faedahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyampaikan sedikit faedah berkaitan masalah menempuh atau meniti jejaknya generasi para salaf. Menempuh atau meniti jejaknya generasi para salaf. Karena barang siapa yang menempuh jejaknya generasi para salaf kembali kepada ajaran para salaf, itu berarti dia ingin membalikan dirinya menuju kepada kebahagiaan dan menuju kepada perkara-perkara yang justru akan menghantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaihi dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, "Fas'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wa talaba ma ahdathahu al-khalaf." Artinya, orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dibikin oleh orang belakangan. Dalam artian bagaimana, barakallahu fikum, kalau kita meniti jejaknya para salaf, kalau kita mengaku diri kita adalah ahlu sunnah wal jamaah dan ingin senantiasa kontinu istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah, ikuti jejaknya para salaf. Ikutilah jejaknya para salaf. Baik dalam muamalah, baik dalam cara mengambil ilmu, baik dalam berdakwah, baik dalam metode-metode yang lainnya, ikuti jejaknya para salaf. Karena para salaf adalah salaf, patokan mereka, sandaran mereka, dalil mereka sangat kuat dan akurat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, itulah para salafun salih, orang-orang terdahulu yang mereka masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Mereka semuanya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah taala telah berikan rekomendasi kepada mereka bahwasanya mereka termasuk ahli jannah, termasuk penduduk surga. Jadi kunci keselamatan adalah kembali kepada jejaknya para salaf yang mereka sandarannya adalah dalil, bukan hawa nafsu, bukan akal, bukan semata-mata pendapat si fulan, pendapat ustaz fulan, pendapat syekh fulan, bukan, namun dalil Al-Qur'an was sunnah, itulah patokannya. Oleh karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaihi dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menjelaskan, "Wa man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil." Artinya, barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi agar kita selamat dan tidak tersesat dari jalan yang lurus, jangan sampai kita menyelisih dalil. Di dalil di hadapan kita Al-Quran dan Sunnah, itu harus kita pegang erat-erat, barakallahu fikum. Jangan sampai ada dalil, ada fatwa ulama, ada dalil, ada pendapat si fulan atau pendapat si alan, kemudian kita justru mengedepankan pendapat si fulan atau pendapat syekh fulan, jangan. Ikutilah dalil, barakallahu fikum. Seberat apapun itulah yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Karena kita hidup di dunia, ketika mengenal da'wah salafiyah, pasti berat. Jadi kalau kalian mentar yang ringan-ringan, perlu dipertanyakan. Paham ya? Justru yang berat itulah yang banyak ujiannya, cobaannya. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Karena kalau tidak demikian, barakallahu fikum, hafizakumullah, bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal mula mendakwakan agama Islam. Nah, waktu itu beliau di Mekah dimusuhi orang kufar Quraisy dari pamannya sendiri, nah barakallahu fikum keluarganya sendiri, dari kalangan mereka memusuhi Rasulullah dan hingga berupaya untuk menculik Rasulullah dan membunuhnya. Itu menunjukkan bahwasanya kita butuh kesabaran dan perjuangan dalam menempuh jalan yang benar Al-Qur'an was sunnah, baik itu dalam masalah bermuamalah ataupun masalah berdakwah ataupun masalah dalam mencari ilmu, butuh kesabaran dan pengorbanan. Jadi enggak ada yang namanya berpegang teguh dengan jejaknya para salaf itu ringan, itu enggak ada. Berat, ujiannya sangat berat, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah macam-macam, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah harta, fitnah wanita, macam-macam. Namun kunci biar selamat bagaimana? Jangan menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Namun menjauhkan diri dari fitnah. menjauhkan diri dari fitnah sejauh-jauhnya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadisnya An Mikdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan wa laman ibtuliya fa sawara fawaha." Artinya, orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Beliau mengulangi sampai 3 kali karena beliau sangat mewanti-wanti ya, jangan sampai orang itu malah menjerumuskan diri ke dalam fitnah, setelah itu baru mengatakan sudah terlanjur. Jangan. Kalau ada fitnah, perkara yang meragukan, tinggalkan. Nah, jangan malah justru kita mencicipin atau masuk. Jangan. Orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang akan bahagia adalah orang yang menjauhkan diri dari fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, mengisahkan bahwasannya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, orang yang kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah, orang yang kokoh di atas Al-Haq itu sedikit sekali. Dan bahkan diperumpamakan bagaikan orang apa? Yang memegang bara api. Dimanapun mereka berada. Mau di Jawa, di luar Jawa, di dalam negeri, di luar negeri, sama saja. Orang kalau berpegang teguh dengan Al-Haq, dengan Al-Quran Sunnah, pasti musuhnya banyak sekali. Dan pasti banyak pencaci maki, penghina itu ada saja. Namun apa? Kata Rasulullah, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rawi Tirmidzi, beliau mengatakan, ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinih kal-qabit 'ala al-jamri. Artinya akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang mana kalau dia itu bersabar di atas al-haq, bersabar di atas Al-Qur'an dan Sunnah, meniti jejaknya generasi para salaf bagaikan orang yang menggenggam bara api. Tahu sendirinya, barakallahu fikum wa hafizakumullah ikhwani wa akhwati fillah, bara api sangat panas sekali. Namun siapa yang kuat dan berani memegangnya? Tentunya orang-orang yang butuh pengorbanan dan perjuangan. Jadi dipermisalkan orang yang senantiasa kokoh dan teguh di atas Al-Quran Sunnah, jejaknya para salaf tidak berubah, tidak pelin-pelan, tidak seperti manhaj atau tidak seperti aliran-aliran yang mereka mudah berpindah arah, berpindah sana kemari, tidak. Namun adalah orang yang kokoh, senantiasa mengikuti jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Artinya, sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini. Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalan yang lurus ini, agama yang benar, agama yang didasari Al-Qur'an dan Sunnah, agama Islam. Karena agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan apa? As-Sunnah. Dan as-sunnah pun tidak akan tegak kecuali dengan al-Islam. Sebagaimana al-Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih menyatakan dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, i'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil-akhir wa la yakumu ahaduhuma illa bil-akhir. Artinya, ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itu adalah apa? Al-Islam. Dan salah satu di antara keduanya tidak akan tegak kecuali saling menyempurnakan. Oleh karena itu, ikhwani fillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani a'azzakumullah, hendaknya kita senantiasa mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar mencocoki Al-Quran Sunnah? Apakah kita itu kokoh ataukah tidak? Berubah ataukah enggak? Perlu diperhatikan. Jadi dakwah salafiyah, dakwah yang mengikuti jejaknya generasi para salafun salih, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka tidak akan berubah-ubah. Dalam artian, yang dahulu haram hingga saat ini haram. Yang dahulu tidak boleh hingga saat ini tidak boleh. Jangan sampai yang dulu pernah mengharamkan kemudian menghalalkan sebabnya karena harta. Jangan. Karena banyak seperti itu kejadian, barakallahu fikum. Dahulunya mengharamkan, jabar makhluk bernyawa tidak boleh, haram. Kenapa Ustaz? Karena dalilnya banyak. Lebih dari 27 hadis haramnya jabar makhluk bernyawa. Sekarang membolehkan, tidak masalah muncul dalam televisi katanya. Tidak masalah berdakwah dalam televisi. Lah itu kan masalah kepentingan. Dalilnya ada enggak? Enggak ada. Dalilnya fatwa ulama. Kita lebih mengedepankan Al-Qur'an Sunnah atau fatwa ulama? Hati-hati. Nah, ijtihad yang lainnya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meninggalkan ijtihadnya Utsman bin Affan ketika adzan dua kali hari Jumat. Utsman bin Affan bayangkan, sahabat bukan? Sahabat yang mulia. Beliau Utsman bin Affan aja ditinggalkan para ulama ijtihad yang keliru tadi itu. Dan mereka mengambil ijtihad yang sahih bahwasanya adzan Jumat sekali saja. Ya? Padahal Utsman bin Affan, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, bayangkan. Tapi kenapa para ulama Ahlus Sunnah meninggalkan ijtihad yang keliru? Karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka titi, yang mereka ikuti adalah dalil Al-Qur'an Sunnah. Nah, jadi perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti kalau kita menyelisih Syekh Fulan atau Syekh Alan, kita bagaimana? Kalau Syekh Fulan atau Alan tersebut berseberangan dengan dalil, maka kita wajib menyelisihinya. Ini bukan ungkapan dari kami. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas. Nah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi Fadlih, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, innama ana basharun. Perhatikan baik-baik ini. Seorang imam, Imam Malik, Malik bin Anas. Beliau mengatakan, innama ana basharun. Ukhti'u wa usti, kata beliau. Aku manusia biasa. Kadang keliru, kadang benar. Nah, bayangkan. Seorang imam aja enggak mengaku dirinya maksum. Kami maksum. Enggak pernah salah. Kalau A ya A, B, B, tidak. Beliau mengatakan apa? Hanya saja aku manusia biasa. Kadang keliru, kadang benar, kata beliau. Fangduru fi ra'yi. Perhatikanlah pendapatku, kata Imam Malik. Fakullama wafaqal kitab wassunnah fakhudhu bih, kata beliau. Selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an wassunnah, ambillah. Jadi standarnya apa? Al-Qur'an dan as-sunnah. Kemudian wakullama lam yuwafiqil kitab wassunnah fatrukuh, kata beliau. Selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an wassunnah, tinggalkanlah. Imam Malik. Jadi standarnya kita ada Al-Qur'an dan as-sunnah. Itulah dalil. Itulah yang namanya kebenaran. Karena kalau kita tidak mengikuti dalil, barakallahu fikum, dikhawatirkan kesesatan ada di hadapan kita. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an Karim, Allah taala abadikan dalam Al-Qur'an Karim, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Yakin saja ini. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Ada syaratnya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu syaratnya. Karena kalau orang itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, lazimnya adalah apa? Dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Nah, sebaliknya, yang berseberangan atau menjauh daripada Al-Quran dan Sunnah, dia akan sesat dan akan sengsara. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, Abu Abdullah, beliau mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, beliau mengatakan, laqad dhalla man taraka haditha Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liqawli man ba'da. Perhatikan baik-baik ini. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah dikarenakan lebih mengedepankan ucapan orang setelahnya. Jadi ada hadis Rasulullah, ada dalil, ada ucapan yang setelahnya, tapi dia justru mengedepankan ucapan orang-orang yang setelah Rasulullah tersebut. Sesat. Hati-hati barakallahu fikum. Karena dalil Al-Quran Sunnah tidak ada duanya. Al-Quran wa Sunnah itulah satu-satunya barakallahu fikum. Pedoman kita, patokan kita, standaran kita. Kemudian sebutkan para ulama dalil yang berikutnya. Al-Quran wa Sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas yang sahih. Ini harus kita pegang erat-erat. Namun ujung-ujungnya dua ini. Dua perkara yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang meniti jejaknya generasi para salaf, yang mereka sandarannya adalah akurat, terpercaya, tidak ada ragunya sedikit pun di dalamnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum meninggal beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dengan semakna beliau menyatakan, inni tarikun fikum amrain, inni tarikun fikum amrain, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Artinya, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian senantiasa berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kunci biar tidak sesat, kunci biar kita senantiasa istiqamah dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Kata beliau, lan tadillu ba'du kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan Sunnah, kata Rasulullah. Jadi Al-Qur'an wa Sunnah sandarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dia mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, upayakan semaksimal mungkin sandarannya adalah dua tadi itu. Kalau sandarannya sudah fatwa ulama, hawa nafsu, akal semata, atau istilahnya pendapat yang mencocoki hawa nafsunya, maka dikhawatirkan dia bukan termasuk Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah alaihi, Syekh bin Baz rahimahullah alaihi, nah ketika beliau nah barakallahu fi memberikan catatan kaki terhadap kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah barakallahu fikum, beliau mengatakan fa ahlus sunnati wal jamaah hum ahlul qurun al mufaddalah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang berada di tiga generasi. Naam, siapa tiga generasi tersebut? Yaitu kata beliau adalah tiga generasi tersebut adalah para sahabat, tabi'in wa asba' tabi'in. Kemudian dilanjutnya lagi. Nah, wa man sara ala asa wa man na'am barakallahu fikum wa man iktafa asarahum wa sara ala manhajihim fa huwa salafi kata beliau. Jadi kalau dia ingin dihukum salafi, maka kuncinya apa? Dua ini. Meniti jejak mereka dan mengamalkan apa yang mereka amalkan. Nah, barang siapa yang meniti jejak mereka dan dia senantiasa continue di atas jejaknya mereka, yaitu Al-Quran Sunnah yang mereka jadikan pedoman, maka dia dikatakan salafi. Nah, dan barang siapa yang menyelisih daripada Al-Quran Sunnah, maka dia termasuk kholaf. Kholafi adalah orang belakangan yang hanya mengaku tapi bukan salafi. Hati-hati warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau cuma orang ngaku banyak sekali. Di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini banyak. Kira-kira berjenggot langsung jubahnya panjang salafi. Anak salafi, anak sunni. Tapi amalannya berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, jangan dipercaya. Sebagaimana pepatah mengatakan dalam sebuah pepatah yang sangat indah barakallahu fikum, seorang penyair mengatakan kullun yad'i waslan min laila wa laila la tukiru lahu min dzaka. Artinya masing-masing orang itu mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Setiap orang. Karena waktu itu Laila memang terkenal dalam suara-suara jahiliyah atau semisalnya itu termasuk perempuan yang cantik itu istilahnya ya. Dipermisalkan itu. Jadi orang-orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Wa laila la tukiru lahu min dzaka, tapi Laila tidak mengakuinya. Maksudnya masing-masing orang mengklaim menilai dirinya ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah sendiri terlepasi dari pengakuan tersebut. Kenapa? Karena sekedar pengakuan saja, tidak komitmen, tidak kontinu, tidak mau mengambil Al-Quran dan sunnah sebagai dalil. Na'am barakallahu fikum. Inilah yang dikenal dengan ahlu sunnah wal jamaah, sunni salafi. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, ketika beliau musyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ma'ruf ya, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ketika beliau musyarah kitab tersebut, beliau menyebutkan barakallahu fikum, fa ahlus sunnah wal jamaah hum salaf mu'taqadan. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah para salaf secara keyakinan. Walaupun kita orang belakangan, tapi kita meniti jejaknya para salaf, itu ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun kita bukan orang terdahulu. Paham ya kata beliau? Fa ahlus sunnah wal jamaah hum salaf mu'taqadan. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah para salaf secara keyakinan. Nah, kemudian kata beliau hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah, hingga orang belakangan sampai hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum, apabila mereka mengikuti jejaknya Rasulullah dan para sahabatnya, fahuwa salafi kata beliau. Maka orang tersebut dikatakan salafi. Jadi kalau kita ingin kita percaya diri dalam artian kita ini ketika mengatakan sunni salafi dan biar tidak kena kritikan misalnya, ya harus komitmen dan continue berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Setelah keyakinan, amalan dan juga keyakinan, masa bisa? Bisa. Namun berat, barakallahu fikum, berat sekali. Dalam artian butuh perjuangan, pengorbanan, kadang ada yang mencaci maki, menghina, mengejek, wah al-sunnah itu orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh, orang yang unik gitu ya. Allah musta'an, itu enggak benar. Biarkan mereka mencaci maki, biarkan. Kenapa? Selama kita berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah, berada di atas petunjuk sesatnya, mereka tidak akan membahayakan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum, la yadhurrukum man dhalla idza tadaytum." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian. Sesungguhnya tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Jadi selama kita berada di atas petunjuk, berada di atas Al-Qur'an Sunnah, orang-orang sesat itu biarkan, tidak akan membahayakan diri kita. Paham ya? Tapi kalau kita tidak berada di atas petunjuk, berada di atas kebodohan, senantiasa berada di atas kebodohan, sangat berbahaya sekali. Karena fitnah syubhat akan merusak apa? Akan merusak hati kita. Paham ya? Akan merusak hati kita. Fitnah syahwat juga sama. Akan merusak hati kita karena dua penyakit yang sangat berbahaya ini, dua fitnah yang sangat berbahaya ini, syubhat dan syahwat, itu yang bisa menghalang-halangi, yang bisa mengatasinya adalah apa? As-sabru wal yakin. Paham ya? As-sabru, kesabaran bisa melawan apa? Syahwat. Al-yakin, al-ilm, itu yang bisa melawan apa? Syubhat. Jadi orang terkadang kena syubhat karena dia tidak berilmu. Coba kalau dia berilmu, tidak kena syubhat. Nah, jadi syubhat itu terkadang merasuk pada jiwa kita karena kita tidak punya ilmunya. Nah, oleh karena itu ilmu itu sangat penting sekali. Karena kita kembali ke jejaknya generasi para salafus saleh, ya harus butuh ilmu. Karena kita harus mengilmui mana sih jejak yang benar itu yang kayak apa. Tentunya harus mengkaji kitab-kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan sibuk dengan apa misalkan. Sibuk dengan media sosial yang ada. Kemudian ada berita sedikit langsung disebarkan. Dia bingung bagaimana itu nanti. Nanti tahun 2019 bagaimana. Nanti bagaimana. Itu semuanya gak perlu. Barakallahu fikum. Sekarang fokusnya bagaimana caranya kita memahami Al-Quran Sunnah demi menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah malas-malasan belajar, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran Sunnah, tidak mengamalkannya, cuma mendengar telinga kanan, keluar telinga kiri, jangan. Barakallahu fikum. Itu semuanya sangat berbahaya sekali. Karena kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang bukan dengan hawa nafsu, namun dengan ilmu. Barakallahu fikum. Karena ilmu bagaikan apa? Cahaya. Ilmu itu bagaikan cahaya. Syaratnya ilmu itu bermanfaat adalah apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan diri dari hawa nafsu serta perkara-perkara fitnah. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, beliau mengatakan bahwasanya summa al-ilmu laisa bikasrat riwayat. Ilmu itu bukannya orang yang banyak hafalan. Jadi banyak hafalannya terus orang yang berilmu. Enggak, bukan itu. Ilmu itu adalah apa kata beliau? Na'am walakinnahu nurun yaqdhibuhu Allah bil qalb. Jadi kata beliau, kemudian ilmu itu bukanlah orang yang banyak periwayatannya, bukan orang yang banyak hafalannya, namun ilmu itu adalah apa? Adalah cahaya yang Allah Ta'ala tetapkan, yang Allah Ta'ala tancapkan pada hati-hati manusia. Syaratnya apa biar ilmu itu bermanfaat? Perhatikan baik-baik ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Syaratnya kata beliau, syartuhu al-ittiba'. Syaratnya adalah al-ittiba', yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal firar minal hawa wal ittiba'. Waffaqanallahu wa iyyakum li ta'ati, kata beliau. Artinya setelah mengikuti as-sunnah, lari dari apa? Hawa nafsu dan perkara-perkara bid'ah. Pertama mengikuti as-sunnah, kedua melarikan diri dari hawa nafsu dan perkara-perkara bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kalian semuanya untuk senantiasa mentaatinya. Ini ucapan seorang imam, Imam Dzahabi rahmatullah alaihi. Kemudian juga dalam barakallahu fikum dinukilkan dari kalamnya sebagian para salaf, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi. Fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Artinya senantiasa terus-menerus orang yang berilmu itu bodoh. Orang yang berilmu, hafal Al-Quran, hafal Al-Sunnah, masih dikatakan bodoh. Sampai kapan? Sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Nah, apabila dia mengamalkan ilmunya, maka dia barulah dikatakan orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, barakallahu fikum, hafidhakumullah, akan terangkat derajatnya, dan akan terangkat, namun barakallahu fikum, mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa manakala dia mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu jangan semata-mata cuma ditimba, diambil saja, jangan. Karena kalau barang siapa hanya menumpuk ilmu, sudah tahu, paham, haram enggak haram, tapi dia masih suka aja dengan perkara haram tersebut, itu enggak ada faedahnya. Enggak ada manfaatnya, barakallahu fikum. Karena kita sudah bertahun-tahun, ya bisa dikatakan, kalian atau kita semuanya mengenal dakwah salafiyah, setahun, dua tahun, tiga tahun, enggak ada perkembangan kalau tidak mengamalkan ilmu. Kalau enggak percaya, jangan dibuktikan. Namanya, kalau tidak percaya, jangan dibuktikan. Maksudnya apa? Kalau kita bertahun-tahun belajar mengenal sunnah, tapi enggak pernah mengamalkan ilmunya, enggak bermanfaat. Contohnya, setelah kita mengetahui hukum gambar makhluk bernyawa, di rumah masih banyak foto-foto, kemudian pada rumah kita sendiri ya, namanya, kemudian masih banyak juga gambar-gambar, enggak dibersihkan, enggak dihapus juga, santai saja. Padahal tahu hukumnya haram gambar makhluk bernyawa, kecuali KTP, paspor, uang atau yang semisalnya yang kita tidak bisa mengelak darinya. Sudah kita sebutkan dan juga sebutkan para ulama. Nah itu seperti itu harus butuh apa? Pengorbanan, perjuangan. Wadah gambarnya hapus. Bila perlu belikan sepedol, belikan sepedol. Caranya gitu, harus ada gerakan. Tapi kalau gerakan kita enggak pernah bergerak sama sekali, barakallahu fikum, 5 tahun, 6 tahun rasakan enggak percaya. Tapi jangan dibuktikan ya, ini cuma sekedar gambaran untuk bayangkan, untuk perhatikan saudara-saudara kita yang mereka itu lemah sekali dalam ingkar munkar dan lemah sekali dalam barakallahu fikum mengamalkan ilmu, seperti itu keadaannya. Ustaz, Allah sudah bertahun-tahun tapi kok kelihatannya enggak berkembang ya? Ya bukan salah kami, salah antum gitu loh. Kenapa kok tidak mengamalkan ilmunya dari pelajari? Sudah tahu hukumnya haram malah dia laksanakan, dia lakukan. Kan enggak boleh seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ini maknanya bukan sembarangan ya. Maksudnya bukan usaha kita di rumah kemudian terhancurkan semuanya yang kira-kira punya keluarga, enggak. Maksudnya yang kita mampu kemudian kita diam gitu loh. Nyepelekan itu sebenarnya ya. Di rumah ada sabun, ada gambar makhluk bernyawa, biarkan. Padahal kita mampu gitu loh. Segera bismillah. Paham ya? Karena gambar itu hakikatnya adalah innamas surah yar'as. Jadi gambar yang makhluk bernyawa yang diharamkan itu kepalanya itu. Fa'idha kuti'a ra'as zahabat surah. Apabila kepala dihilangkan, dihanguskan, dihapus, hilang gambar masuk benar yang diharamkan. Paham ya? Jadi kalau cuman diusuk-usuk matanya gini, kemudian mulut masih ada, sama saja. Hilangkan kepala sekalian, ngapain deh? Sisakan. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah pernah berkata kepada sahabiyun jalil Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan, la tada' suratan ila tumastaha. Jangan kamu membiarkan gambar makhluk bernyawa kecuali kau menghapusnya. Hapus, bismillah. Ringan atau berat? Ini ringan sekali bagi orang yang bisa mengupayakannya, namun berat bagi orang yang tidak mengusahakannya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini kami rasakan, ya insyaAllah kalian semua juga merasakannya, seberat apapun yang namanya Al-Quran Sunnah butuh pengorbanan dan perjuangan untuk mengamalkannya. Karena yang istilahnya dikatakan tidak berat dan ringan itu bukan namanya apa? Bukan namanya mengikuti jejak generasi para salafun as-salih. Yang ringan itu apa? Istirahat. Namanya. Kalau istirahat di mana saja ringan. Tapi kalau untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Quran Sunnah berat sekali para salafun. Nah, oleh karena itu banyak para salaf yang mengumpamakan seperti orang yang menggenggam bara api yang sangat panas. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah dengan gigi-gigi geraham kalian. Karena berat sekali. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi nasihat kami dan hendaknya untuk kita semuanya dan untuk kami pribadi adalah senantiasa meniti jejaknya generasi para salafun salih, terutama kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dan semisalnya fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah hizbiyah, fitnah jam'iyah, dan semisalnya kita harus berupaya semaksimal mungkin kembali kepada jejaknya para salaf. Intinya salafnya ada tidak, dalilnya ada enggak. Kalau enggak ada, kita berupaya semaksimal mungkin menghindar dari perkara-perkara yang tidak ada salafnya, yang tidak ada dalilnya, seberat apapun. Itu kalau dia itu ingin continue di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau untuk mencari mudahnya, banyak orang yang bermudah-mudahan. Tapi apakah itu berada di atas jalan yang benar? Tidak. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, apa hukumnya demonstrasi? Silakan tafadhol, enggak masalah. Mudah kan? Mudah. Apa hukumnya demokrasi pemilu? Enggak masalah. Nanti daripada enggak milih yang lain orang kafir. Mudah sekali jawabnya. Tapi dalilnya ada enggak? Enggak ada dalilnya. Fatwa ulama itu kalau berseberangan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah jangan diikuti. Sebagaimana ulama sendiri, sebagaimana para ulama ahlu sunnah sendiri menghindari ijtihad para sahabat yang keliru. Ada para sahabat yang berijtihad apa? Kalau seandainya jenggot sudah satu genggam, siapa kan? Boleh dipotong. Itu ijtihad sahabat, bukan perbuatan Rasulullah itu ya. Nah, Rasulullah itu lebih baik kita ikuti atau ikuti sahabat? Rasulullah atau sahabat? Jelas Rasulullah, wa khairul huda huda Rasulullah. Masih banyak alasan lu, tapi kalau sudah panjang ini nanti kalau makan itu sebagian pada masuk ke mulut. Jangan lihat itunya. Paham ya? Jangan lihat itunya, lihat yang dilihat ada dalilnya mana gitu loh. Paham ya? Jadi istihad sahabat kalau keliru enggak boleh diikuti. Nah, terus bagaimana hadis itu yang mengatakan mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Rasulullah mengatakan, mewasiatkan kalau nanti kalian masih hidup setelah aku meninggal nanti, kalian akan melihat fitnah yang sangat besar, maka kembalilah kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa' rasyidin. Itu bagaimana Ustaz? Kita katakan sunnahnya para khulafa' rasyidin yang tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kalau berseberangan jangan diikuti. Nah, itu kan istihad kalau keliru dapat satu pahala. Kenapa enggak milih istihad yang benar dapat dua pahala? Oh ya, kalau istihad keliru dapat berapa? Satu pahala. Yang kalau istihadnya benar dapat dua pahala. Kenapa kok enggak milih yang dua itu loh? Kok milih yang satu? Alasannya istihad dan ikutilah yang benar, barakallahu'alaikum. Ikutilah yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Seberat apapun, sepahit apapun, yang seperti itu keadaannya. Nah, sama saja, barakallahu'alaikum, habibukumullah. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak akan berubah-ubah, barakallahu'alaikum. Jadi kalau kita saksikan, ini cara mudahnya ya. Memandang mana sih yang masih istiqamah di atas Al-Quran Sunnah, perhatikan. Kalau kalian sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau sudah sangat lama sekali, antum perhatikan baik-baik, para da'i yang dulu mengharamkan televisi, mengharamkan sekolahan formal, tidak perlu kita minta-minta, tidak perlu kita penggalangan dana, kok sekarang membolehkan? Berarti mereka sudah tidak mengikuti jejaknya para salaf lagi. Alasannya apa? Kalau antum perhatikan dunia kebanyakan mereka. Dan ini kami sudah menemui sebagian alasannya itu. Nanti kalau kita dakwah cuma di pondok pesantren, menghafal Al-Quran Sunnah, kapan majunya? Kita bikin formal lah. Ada ijazah, ada semisalnya, nanti pun dapat dana dari pemerintah, dana bos katanya. Akhirnya dia semula santai, tenang. Akhirnya setelah masuk harus bendera, harus seragam, harus semisalnya itu bisa disaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Tidak perlu jauh-jauh barakallahu fikum, karena kami menyaksikan dan sangat diprihatinkan sekali. 60 tahun yang lalu kami masih ingat ya. Mungkin yang belum pun bisa mengambil ibrah dari yang sudah pernah melalui dan melihat. Itu Masya Allah dakwah salafiyah itu. Di pondok-pondok penuh. Hafal Al-Quran, Al-Sunnah. Sekarang pondoknya kosong, sekolahnya penuh. Benar gak ini? Jangan bilang, jangan bohong ya. Anak lihat langsung soalnya. Dan dulu kami juga pernah bersama mereka. Na'udzubillah ya. Tapi setelah keluar, Alhamdulillah kita perhatikan. Dakwah salafiyah kok berubah-ubah seperti ini ya. Berarti bukan dakwah salafiyah itu berubah. Dakwah salafiyah itu sejak dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti gak akan berubah. Bi'idnillahi jalla wa'ala. Tidak akan berubah. Jadi cara menandainya mudah sekali. Kok berubah? Nah, berubah pertanyakan kenapa berubah? Itu, paham ya? Nah, Allah musta'an, banyak sekali perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Dan perkara-perkara yang kita harus berhati-hati darinya. Jangan bermudah-mudahan. Nanti kalau kita dakwah, bikin pondok pesantren, gak ada yayasannya, gak maju. Gak, nanti dilarang pemerintah, siapa yang larang? Gak ada larangan. Alhamdulillah, contoh saja ya. Kami di Jogja, atau yang semisalnya, barakallahu fikum, saudara-saudara kami, para asar, tidak ahlus sunnah wal jamaah, bikin pondok tanpa yayasan bisa. Tapi gak minta-minta. Tahu ya, itu syaratnya gak minta-minta. Karena yayasan dibikin seringnya, untuk minta-minta, walaupun dengan cara proposal. Kalau seperti kami gak ada yayasan, minta gak dikasih. Karena gak ada buktinya. Ya? Tapi mereka-mereka yang punya yayasan, minta, usaha dikasih. Mesti itu. Karena pernah juga kami tahu mereka, dan mereka pun tobat, kemudian menyebutkan seperti itu. Jadi hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai nyandarkan nanti kalau kita enggak punya yayasan enggak aman, siapa yang bilang? Keamanan siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang punya yayasan digerebek, kemudian dibubarkan karena punya yayasan. Jadi payung dakwah itu bukan yayasan, Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Jadi jangan khawatir nanti kalau misalkan enggak punya yayasan nanti digerebek enggak. Dakwah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika orang mau bangun pondok atau bangun istilahnya sebuah masjid yang ta'lim, izin masyarakat setempat, selesai, RT, RW, Pak Dukuh, tentu-tentu, bismillah, bangun. Nah, cuman gak boleh minta-minta tadi ya, hati-hati barakallahu fikum. Jadi sekarang banyak metode-metode, prinsip-prinsip yang mereka jalankan, tidak ada salahnya. Tapi yayasan kami kan yayasan salafiyah, Ustaz. Siapa yang bolehkan? Syekh Fulan. Kalau antum perhatikan, ya, misalkan fatwa Syekh Albani, atau mungkin Syekh Ibn Baz, atau Syekh Nusaymin, kalau mereka jadikan fatwa pembolehan, antum perhatikan. Dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Ada nggak di Indonesia yang yayasan dibangun di atas Al-Quran Sunnah? Anda belum pernah lihat. Yayasan dibangun di atas Al-Quran Sunnah, dibangun di atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Paham ya? Itu perlu diperhatikan itu. Nah, karena kalau harus syaratnya kalau benar-benar yayasan salafiyah seperti yang di ada Saudi misalnya, mungkin masih ada toleran gitu ya. Tapi kalau sekarang model seperti itu harus taat dengan ini peraturan ini, akhirnya ujung-ujungnya apa? Mengatakan yayasan salafiyah. Salahnya siapa yayasan salafiyah? Salahnya siapa? Satu aja kalau ada salafnya misalkan na'udzubillah ya, kalau ada salafnya satu saja dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setelahnya dari Muhammad bin Sirin atau setelahnya Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, kalau ada satu mereka dalam mereka punya yayasan, insyaallah kita bikin langsung itu ya, karena ada salafnya. Tapi manakala enggak ada salafnya bagaimana? Nah, barakallahu fikum, apakah kita mengikuti jejaknya orang belakangan atau jejaknya para salaf gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, jangan khawatir barakallahu fikum. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok takut sekali itu? Paham ya? Nanti kalau kita enggak punya yayasan, makannya bagaimana, Ustaz? Makannya sendiri kerja. Tangan digunakan ke tangan barakallahu fikum, jangan mengharapkan gaji dari yayasan. Paham ya? Karena kalau orang yang mengharapkan gaji dari yayasan itu kalau yayasan rusak, bubar, bingungnya. Ini kami buktikan ya, sebagai contoh saja. Karena terpaksa disebutkan saudara kami sendiri. Nah, barakallahu fikum itu dia berdakwah di bawah naungan yayasan. Tahu kebatilannya, tahu kerusakannya, tapi keluar berat. Karena sudah per bulannya digaji. Nah, kenapa berat? Nanti kalau keluar, bagaimana makannya? Khawatir makan. Nyari, kerja. Walaupun jualan tempe tahu gak masalah. Sementara halal. Paham ya? Itu hati-hati ya. Karena orang kalau sudah menggantungkan sesuatu pada yayasan, tawakalnya kurang kepada Allah SWT. Itu terbukti sekali. Takut ini, takut itu, dan semisalnya. Dan ini kami rasakan ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah kami berdakwah tanpa yayasan. Ya Alhamdulillah berjalan lancar. Ketika ada rezeki kita jalankan, ya akan nyari. Oh ya, karena semua sudah diatur, tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50 ribu tahun. 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya. Ini rezeki si fulan, rezeki si alan, rezeki fulana, semuanya. Jadi enggak perlu khawatir barakallahu fikum, hafizakumullah. Intinya, nah, pembahasan atau muhadarah yang kami sampaikan ini adalah bagaimana caranya kita senantiasa menjaga yang namanya jejak generasi para salaf dalam arti yang kita meniti jejak mereka, sehingga kita pun ketika mengatakan kami sunni salafi pantas dan layak secara ucapan, keyakinan dan juga perbuatan. Tapi kalau kita tidak meniti jejak mereka, cuma hanya ucapan saja, itu banyak yang mengaku di Yaman sana, barakallahu fikum hafizakumullah, yang mungkin yang pernah ke Yaman tahu juga ya, di sana tuh ikhwan muslimin IM itu mengaku salafiyun, ngaku tak tapi tahu ya, tapi mereka masih bantalon, celananya masih bantalon, kemudian jenggotnya masih syukur, kemudian masih mengikut intikhabat, pemilu, demonstrasi. Kita bisa melihat mana salafnya. Ngaku salafiyun. Sufiyun, sana sufiyun di zaman sana. Di Indonesia mungkin sama aja ya. Ngaku ahlu sunnah jamaah. Tahu gak asal aja? Asal aja, ahlu sunnah jamaah. Tapi yang sekedar singkatan saja. Amalannya mana? Paham ya? Barakallahu fikum, amalannya dibuktikan. Nah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Karena yang namanya jejak para salaf itu memang, nah, ketika seseorang itu menitinya sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Jangan bilang ringannya, berat sekali. Butuh perjuangan, pengorbanan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa yang sering Rasulullah ucapkan dan juga Rasulullah, nah, barakallahu fikum, ajarkan kepada para sahabat. Di antaranya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, karena hati ini berbolak-balik. Allah taala yang membolak-balik dengan seizinnya. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kita dakwah al-sunnah bukan dakwah yang maksa. Ingat-ingat, bukan dakwah yang maksa. Saudara kita ingatkan, ini enggak boleh, ini haram, ini batil, ini hizbiyah, ini sunniyah, salafiyah. Terkan nerima, alhamdulillah. Enggak nerima, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Hidayah taufik tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ad-dalalah wal irsyad, mengatur, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar, insyaallah orang yang berilmu punya dan bisa. Ini enggak boleh, ini haram. Tapi kalau kita maksa enggak bisa. Rasulullah saja ya, ketika mendakwai pamannya menjelang akhir hayatnya, sebelum pamannya itu Abu Thalib meninggal, Rasulullah datang mentalkinnya. Ya an qul la ilaha illallah kalimatan uhadzulaka bi indallah. Bayangkan pamannya Abu Thalib ya, yang paling dahsyat, paling kuat pembelaannya ketika Rasulullah menyebarkan agama apa? Islam. Bagaimana? Pamannya apa yang mengucapkan? Tidak. Pamannya sudah menjelang akhirnya nih ya. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini nanti aku akan jadikan hujah di hadapan Allah Ta'ala. Tapi dia mengucapkan apa? Dia enggak mengucapkan. Didatangi dua oknum. Orang jahat ini dua oknum. Teman duduk yang jelek, membisik-bisik. Abu Jahal dan siapa? Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang itu. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal datang. Atar Qobu al-Milati Abdul Muttalib. Ngomong kepada Abu Talib tadi, kamu bertipu dengan agamanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib agama jahiliyah. Hati-hati, agama kekufuran. Nah, barakallahu fikum, kesyirikan. Akhirnya Abu Talib, fa'aba ayyakula la ilaha illallah, famata ala millati Abdul Muttalib. Akhirnya, Abu Talib yang sudah ditalkin tadi, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Berarti menunjukkan hidayah tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Yang kita cintai mungkin istri, anak, keluarga, saudara sendiri, teman sendiri, kita cinta ya, tapi kita enggak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Dan Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, laisa alaika hudahum, bukan urusanmu, bukan tanggung jawabmu hidayah taufik mereka itu. Kamu hanya menyampaikan saja, menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah yang benar seperti ini keliru, ini perkara yang batil, ini perkara hizbiyah, perkara yang benar seperti ini. Nah, itu yang kita ditugaskan menyampaikan, Pak. Tidak ditugaskan memaksa. Jadi kalau misalkan belum dapat hidayah, jangan dipaksa. Tapi dakwah terus. Paham ya? Nyampaikan terus. Ini enggak boleh, akhi isbal, selananya terlalu dinaikkan. Enggak boleh, haram. Misalkan. Sekarang belum menerima, betul lagi, ketemu lagi, itu lagi. Sampai Allah telah bukakan pintu hidayah kepada dirinya. Tapi kita enggak maksa kan, harus sekarang juga. Selana harus dipotong, kalau enggak, bunuh misalkan. Jadi maksa kan? Kita enggak maksa. Barakallahu fikum. Dakwah al-sunnah itu dakwah yang paling mudah, simple, tapi sandarannya akurat. Al-Quran wa sunnah. Paham ya? Al-Quran wa sunnah. Dalil itulah yang kita ambil. Barakallahu fikum. Na'am. Ana ulangi lagi sekali lagi, barakallahu fikum, yang terakhir, ucapan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, "Wa man faraqa ad-dalil dhalla 'an sa'is sabil." Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian kata beliau, wala dalila illallah wal jannah siwal kitab was sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah taala dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kullu tariqin lam yashhadha dalilul Qur'an As-Sunnah fa hiya min turuqi min turuqil jahim wasyaitanir rajim. Setiap jalan yang tidak ada sandarannya, setiap metode, prinsip yang tidak ada sandaran dari Al-Qur'an Sunnah, maka itu termasuk jalan syaitan yang terkutuk dan jalan yang bisa menghantarkan kepada neraka jahim wal a'udzu billah. Mungkin ini yang lebih sampaikan. Adapun yang berikutnya nanti insyaallah taala kita akan mengkaji selama kurang lebih 3 hari barakallahu fikum kitab yang sangat mulia, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, yaitu tafsir kalimat tauhid. Kitab tafsir kalimat tauhid ini kenapa kita memfokuskan dan istilahnya kenapa memilih kitab ini barakallahu fikum, karena kalimat tauhid itu banyak orang yang enggak tahu maknanya dan banyak orang yang enggak tahu rukunnya dan tidak tahu juga syarat-syaratnya. Karena kalimat tauhid itu apa sih? La ilaha illallah. Insyaallah taala kita akan bahas nanti pada zuhur insyaallah taala kita akan mulai membaca na'am tafsir kalimat tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah oleh Syekh Thalal Fauzan waffaqahullah taala. Kitab ini sangat bagus sekali dan beliau akan merinci makna-makna tauhid yang benar sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah dan juga menyebutkan pemaknaan-pemaknaan yang batil yang disebutkan oleh ahli bid'ah wad dalal. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana ala kitab sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.